kini ku tatap lagi sambil ku petik gitar, ku jumbui senja. Ombak lautan seolah ajak bicara tentang sebuah mimpi, tentang jalan yang panjang. Langit makin merah. Diam saja, hari berganti mengiringi langkah kaki bagaikan matahari yang mengitari bumi. Walau badai masih terkadang menerjang, kan tetap aku mainkan nyanyian kehidupan. Langit semakin merah. Lihat dia tanpa resah. Kadang ku tak mengerti akan isyarat alam ini. Tersendat ku petik gitar ini. Nyanyikan lagu ini. Langit semakin merah. Lihat dia tanpa resah. Kadang ku tak mengerti apa isyarat. Tersendat ku mainkan nada, kadang ku tak mengerti akan syarat alam ini. Namun akhirnya harus ku hadapi. Oh, walau sedang ku petik gitar ini, ku petik ke